persaudaraan, persatuan di tengah maraknya isu ataupun hal-hal yang khususnya di media sosial itu kadang kurang bijaksana. Namun sebelum kita teruskan, saya ingin mohon maaf, mohon izin menyampaikan keberatan dulu kalau dipanggil Ustaz itu saya kira kurang pas, karena Ustaz itu biasanya istrinya juga. Itu masalah istri saya satu itu ya kurang pas dipanggil Ustaz. Kalau Kiai Haji itu tiga. Al-Mukarram Syekh Kiai Haji itu. Jadi panggilan itu juga untuk mengetahui jumlah istri. Jangan cerita dengan mencatat sambil mencatat ya. Baik, ada hal yang dipahami kurang tepat dalam masyarakat kita, yaitu ada istilah ukhuwah Islamiyah. Ini yang sering dipahami persaudaraan sesama muslim atau persaudaraan antar muslim. Itu kurang tepat. Makna ukhuwah Islamiyah adalah mengangkat sifat-sifat musuh, persaudaraan yang bersifat Islam atau persaudaraan yang diajarkan dalam Islam. Dan itu bukan hanya dengan sesama muslim. Paling tidak ada tiga jenis persaudaraan yang diajarkan dalam Islam sebagai kata-kata kebersamaan ini. Yang pertama yang disebut dengan istilah ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Kata ukhuwah itu makna dasarnya adalah sama. Kita ini saudara karena kita sama-sama manusia. Maka di Al-Quran misalnya kita ini sering dipanggil juga dengan istilah Bani Adam atau Zurriyati Adam, yang artinya apa? Keturunan. Maka begitu besar penghormatan Al-Quran terhadap manusia. Surah 17 ayat 70 misalnya Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami muliakan anak-anak Adam, yaitu manusia. Seberapa besar Allah memuliakan manusia? Surah 5 ayat yang ke 32. Surah 5 ayat 32. 51 lagi. Surah 5 ayat 32. Bukan 51 disini. Bahas 51 terus ya. 5 ayat 32. Itu dikatakan, wa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fakaannama qatala an-nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh satu orang, dia seakan membunuh seluruh manusia. Besar. Sebaliknya, yang memberi kehidupan satu orang, maka seakan dia memberi kehidupan kepada seluruh manusia. Maka kita ini bersaudara, kita sesama manusia. Bahwa kita ini berbeda-beda. Di Al-Quran perbedaan itu macam-macam. Ada kita beda suku bangsa. Surah 49 ayat 13 misalnya. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Wahai manusia, kami telah menciptakan kalian dari orang tua yang sama dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan suku. Jadi kalau kita ini suku bangsa yang beda-beda itu dari sononya, maka orang yang sifatnya rasis itu dosa besar itu. Rasis itu sama dengan menentang Allah. Kenapa? Karena kita menjadi anggota ras suku tertentu itu bukan pilihan kita. Sampai dengan Islam Jawa, daftar bersama Jawa. Enggak, lahir sekolah sudah Jawa terima. Enggak boleh kita keluar ke Jawa. Kenapa saya orang Jawa? Enggak boleh. Terima aja. Maka orang Jawa mengatakan dasar Jawa kuen. Enggak boleh. Dosa. Dasar Cina betul, haram betul. Kita tahu sebab turun ayat ini karena ada pikiran seperti itu. Dulu ketika Rasulullah memilih Bilal sebagai muadzin, itu kan para sahabat yang masih mental jadi dia itu kan bisik-bisik itu untuk bapak kuda meninggal. Apa yang mau itu? Tidak lihat bapak kuda ini ada gagak di seluruh adat. Bilal kan kita, bilalnya gagak. Rasulullah mendengar itu dan marah sekali kalau masih jadi dia. Maka kita suku bangsa berbeda itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu. warna kulit. Surah 30 ayat 22 berbeda dari semuanya. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah ciptakan langit dan warna kulit dan bahasa yang berbeda. Kita ini para belajar kelas Melayu ini. Sawo matem, coklat, putih, langsung sangat terima kira-kira gitu kan. Dan pokoknya warna apa saya sudah terima ya. Maka disyukur aja orang harus kita apa. Dan cuma teman-teman yang perempuan, wanita ini tidak usah terlalu banyak sampai white-tuning. Allah tidak lihat itu nyapa. Warna kulit bahasa berbeda dari semua. Bahkan kalau kemudian Allah mengizinkan banyak agama di dunia ini, itu juga bagian dari skenario Allah. Surah 10 ayat 99, Allah memecah kalau ada orang yang memaksakan keyakinan. Di ayat dikatakan ini, walau sya'Allah buka la'amana manfi'al ardi kulluhum jami'an. Seandainya Tuhanmu mau menghendaki, bisa saja dijadikan seluruh manusia itu satu, beriman semua. Bisa gak kalau Allah? Bisa, masa Allah gak bisa. Tapi Allah gak mau itu. Maka Allah tegur bagi yang memaksa itu di akhir ayat. Afa'an tegur binasa hadda ya Tuhan. Apakah memaksa orang supaya mereka semua beriman? Jangan. Allah maunya orang itu beriman karena kesadaran, bukan karena kesadaran. Bisa kerja sama bertoleran kalau ada perbedaan, lakukan di hukum. Mau dicatat ya, kita harus meyakini Islam itu agama yang paling benar. Tapi pada saat yang sama Al-Quran mengajarkan jangan menyalahkan agama orang lain, meskipun menurut kita salah. Meskipun menurut kita orang Muslim itu disebutnya oleh ayat kafir, tapi jangan ambil mereka kafir. Kafir, kafir, tidak turun. Kenapa? Itu nilainya Allah. Jadi ada hal yang harus kita yakini, ada hal yang harus kita lakukan interaksi. Kalau kita yakin, kita harus yakin. Maka di surah 6 ayat 108 itu Tuhan bilang, "Wala tasubbu alladziina yad'uuna min duuni Allahi fayasubbuu 'adzaban bi ghairi 'ilmin." Jangan kamu menyalahkan Tuhannya orang lain, karena kalau dia dengar akan balas yang lain agama kita. Yang menarik, ada yang mengatakan setiap orang menganggap benar keyakinan. Setiap orang menganggap bagus perbuatannya. Kita Muslim menganggap Muslim benar, wajar. Orang Kristen menganggap Kristen benar, wajar. Maka disitu kan kita dikasih rambu-rambu oleh Allah, pelaku dihukum. Jangan diartikan kalau begitu kita menganggap semua agama benar. Tidak ada. Saya pastikan, tidak ada orang beragama menganggap semua agama benar. Tidak ada. Tidak masuk akal, tidak logis. Setiap orang memilih agama itu pasti dia yakin agama itu yang benar. Terlebih juga kita sebagai Muslim, kita diajarkan kita harus yakin Islam benar. Di pada saat yang sama, tidak perlu menyalahkan orang lain, karena ada Allah itu yang menilai itu Allah. Kita tidak usah magam jadi Tuhan. Masukkan magam menilai keimannya orang. Misalnya orang itu misalnya amalnya tidak diterima, itu urusannya Allah. Kamu usah kita kamu perbuatan yang baik ya, tapi kalau kamu nggak terima, nggak terima, nggak turun. Urusan diterima bidangnya amal atau urusan nasib orang surga atau neraka itu urusannya. Terus doa yang jelek juga pun. Surah 3:128 itu ayat ini menegur Rasulullah ketika Rasulullah berdoa untuk satu kaum supaya dihancurkan. Nabi langsung tegur oleh Allah. Laisa lakal minal amri syai'un aw yatuba 'alaikum. Bukan urusanmu wahai Nabi, mereka itu akan aku terima tobatnya atau ada, bukan urusanmu. Enggak usah kamu doakan kalau dolim pasti enggak ada sanksi. Itu urusan apa? Nomor satu. Jadi mohon menjaga surah 3:128. Surah Ikhlas 3:128. Sore mau bukan berita, maka kebuangan. Yang kedua, ada yang disebut ukhuwah wathaniyah, persaudaraan sesama bangsa. sesama anak bangsa. Di Al-Quran diajari seperti itu. Misalnya surah 11 ayat 50-51 Allah berfirman, wa ila 'adin akhahum hud, kepada bangsa 'ad kami utus saudaranya Nabi Hud. Padahal tidak ada hubungannya tuh, hubungan darah, hubungan kerabat. Kenapa Allah mengatakan saudaranya? Ya mereka saudara. Mereka tinggal di satu wilayah, terikat dalam satu norma sosial yang bersama, maka disebut sebagai saudara sebangsa. Maka kita oleh pendiri bangsa sudah diikat oleh sebuah komitmen yang namanya NKRI, kita bersaudara. Maka kalau ada kawan yang protes, lawannya seorang kawan protes begini, kenapa pemerintah membagi-bagi itu? Apa dosa? Kan dia ingin mendirikan khilafah. Sejarah Islam sejak dulu sampai berapa-apa juga ada khalifah. Kenapa juga? Apakah keinginan untuk mendirikan khilafah itu dosa? Saya katakan tidak. Tidak menyalahi apapun kecuali satu, menyalahi komitmen pendiri bangsa, bukan menyalahkan. Khilafah tidak menyalahkan, tapi menyalahi komitmen pendiri bangsa. Pendiri bangsa ini sudah semua sepakat bahwa kita tetap NKRI, bukan sistem khilafah. Nah ini kemudian yang kita sepakat sampai hari ini. Dan mayoritas masih sepakat ini harga mati misalnya, ya kita hormati, jangan buang energi pak. Lalu kemudian melakukan hal-hal yang sekiranya di luar itu, menurut kami buang energi. Bukan berarti kita a priori tapi ya, apalah namanya, tidak ada gunanya. Yang ketiga, kita bersaudara karena kita sesama muslim. Di Al-Quran sampai berulang dikatakan, misalnya di surah At-Taubah ayat 11 atau di surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya mu'min itu bersaudara. Dan catatan kita di sini kenapa dalam kesamaan beberapa catatan penting dalam konteks persaudaraan sesama muslim ini, ya mohon dipahami kaidah syariat itu satu, fikih itu banyak. Dan syariat itu satu, fikih itu banyak. Contoh syariat puasa satu, kita tidak ada beda pendapat. Setiap muslim yang akil balik wajib sholat lima waktu, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sepakat tentang wajibnya sholat. Tetapi bagaimana cara sholat itu fikih. Macam-macam modelnya, tergantung kita ikut yang mana. Wudhu aja belum sholat ibadah. Wudhu itu ayatnya jelas satu, Al-Maidah ayat 6. Tapi prakteknya bisa beda-beda. Memahami satu ayat itu. Kita ini mayoritas mazhab Syafi'i, model wudhu kita biasanya plot bes, bahasa kuyuk. Kenapa? Air murah. Tapi kalau model mazhab Maliki pak di Afrika Utara, Mesir, Maroko, Tunisia, Aljazair, itu praktek wudhu kita itu haram pak, bukan sunnah, haram lah, dosa. Sebelum saya pulang dari Maroko sebelum puasa 16 hari sholat di sana, itu kalau mahasiswa kita di masjid ngambil wudhu di keran, itu langsung keran kita gitu kan, langsung dimarahin habis tuh pengurus masjid. Kasih dayung. Jadi cara mereka wudhunya kita dari dayung dulu, nanti wudhunya dituang sekali lagi di pusat. Karena air mahal, itu disubsidi oleh raja itu, bisa dapat air itu. Maka wudhunya betul-betul minimalis. Sebesar bermaliki, bahkan kalau sedang musim dingin, itu sepatu pun gak cepat, gak dilepas wudhu. Musim aja. Sebesar mereka begitu padanya. Loh kita kan karena gak biasa kan, gak berani praktek gitu kan. Wah harus dibekali sampai potos-potos benar-benar gitu kan. Kan sampai orang bilang-bilang dulu gitu. Oleh kalau lagi transit misalnya kita safar, lagi jauh transit di bandara, gak ada kan pengen sholat tempat butuh kan gak ada di bandara. Biasanya apa? Wistafel pakai model-modelnya kayak kita lepas sepatu, kakinya diangkat. Gak sopan. Di foto orang langsung di Islam ini ada kayak elegan banget gitu. Ingat, syariat itu satu, fikih itu niat juga beda. Kalau sholat niatnya diucapkan atau dalam hati? Niat sholat itu dalam hati, bagus, batal kanafi pak. Diucapkan boleh nggak? Sholli fardhu maghribi salat, boleh nggak? Boleh. Yang benar yang mana? Dua-dua. Yang salah yang nggak sholat. Jangan ada sinergi untuk yang seperti itu. Puasa nanti habis tarawih kalau di masjid-masjid biasanya di kampung-kampung itu nawa itu sholat budin an ada ibadah di syahr ramadhan gitu kan ya, silakan niat aku puasa esok hari buat dan ramadhan tahun ini nggak apa, nggak usah nawa itu begitu kalau sudah sahur itu besok mau puasa cukup dalam hati. Ibadah yang niatnya nggak boleh dibatin cuma satu, harus diomongkan akad nikah sekumpul. Gak boleh salaman diur macam itu. Sangsang apanya sangsang? Harus ngomong kencang. Gitu. Ya lain sih. Contoh, ya kan? Contoh syariat satu fikih itu banyak. Takbiratul ihram. Teman-teman kalau lihat orang takbiratul ihram macam-macam. Jangan begini, Allah. Jangan begini aja. Baru ngangkatnya nih. Versinya macam-macam, ada yang begini, yang begini. Belum turunnya, turunnya dia yang puter. Serius begini, yang begini. Madzhab Jafari lepas tangan malah gak sedar belas. Masing-masing punya dalilnya. Kira-kira begitu. Jadi jangan dipersoalkan. Yang dia ini ikutnya masih gak kan. Madzhab Hambali Saudi itu sholatnya suantil. Jadi mesti Allah Akbar. Pada SMS masuk, ya dibuka. Anak yang pergi tarik. Kalau mereka gak gatel. Kalau kita kan Mas Syafi'i hati-hati banget. Gatel pun gak berani garuk. Gatel juga diampet-ampet ini satu. Sampai hati-hati. Nah ini contoh syariat satu fikih. Maka kalau hanya beda-beda fikih, mohon jangan menjadi apa namanya persoalan. Apa lagi sampai berkumpul tahiyat dan tahiyat yang kita itu kan ada yang macam-macam tahiyat itu langsung udah ada yang illallah baru gini cium aja, ada yang tahiyat langsung gerak, ada gerak-gerak itu naik turun ada kalau ada tergantung usia contoh. Jadi ada syariat satu, maka sebagai seorang muslim mohon kalau toh ada perbedaan-perbedaan khilafiyah itu bertoleran, saling memahami dan perlu saling menyamakan. Nanti yang bisa ngerti. Salah satu yang menyebabkan kita itu sulit untuk bersaudara bersatu itu karena kurang bijaknya sebagian saudara kita yang hobi sekali menyalahkan kelompok lain. Lebih sekali menyalahkan manhaj atau kelompok orang lain. Silakan kita ikut madzhab salaf. Siapa saja kan tidak usah menyalahkan. Meskipun menurut kita salah. Kalau tahu menurut kita salah, tidak usah disalah-salahkan. Karena orang itu pasti dia tahu kok itu benar yang dikerjakan itu. Meskipun menurut yang lain salah. Nah, kira-kira gitu. Dirumusnya apa? Apa yang kita yakini tidak harus kemudian dipaksakan kepada orang lain. Apalagi kalau ini sesama muslim. Sesama muslim itu apa? Allahnya ya sama, nabinya sama, Al-Qurannya sama, kiblatnya loh, banyak yang sama loh. Bijak-bijak gitu. Maka termasuk buat bijak yang menggunakan media sosial itu sopron bijak. Di media itu banyak kan yang agak provokatif biasanya. Hal-hal yang gak penting itu sama. Gitu. Misalnya apa? Gimana menulis insya Allah yang benar? Wah, wow. Nah, itu aja juga hasil itu. Umat lain itu sudah sampai bulan, sudah sampai apa nama untuk ekspansi di planet lain. Kita masih bulan aja masalah itu. Saya berkata orang bijaksana. Nah, maka salah satu ciri orang yang cerdas beragama itu apa? Orang yang memahami prioritas. Dia mau mendengarkan pandangan orang, terus memahami prioritas. Surah 39 ayat 18. alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una al-ahsan. Orang-orang yang mau mendengarkan pendapat orang dan kemudian dia mengikuti pendapat yang menurutnya. Ini persyaratan sesama muslim. Sehingga kalau kemudian menurut kita salah, bagaimana tuntunan Al-Qur'an? Kalau orang lain menurut kita salah, ya saya kan menurut kami ayat yang sangat sangat toleran. Surah 34 pada ayat yang ke-25, 26. Ayat ini Allah berfirman, "Kullu tus'aluna 'amma ajramna wa la nus'alu 'amma ta'malun." Katakanlah, kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas dosa kamu. Dan kami tidak akan bertanggungjawab atas perbuatan kamu. La tus'aluna 'amma ajramna, kamu tidak bertanggungjawab. Jadi kalau menurut Anda saya salah, yang sebab jawab saya. Bukan sih itu, maka enggak perlu nyalah-nyalahkan. Di ayat 26 yang Allah katakan, "Qul yajma'u bainana rabbuna tsumma yastaqil bainana bil haqq." Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semuanya. Kita semua akan mati. Tsumma yastaqil bainana bil haqq. Kemudian Allah akan menghadiri kita semua dengan benar. Bukan di sini tempat kita untuk saling mengadili, saling menilai. Ini salah satu tujuan Al-Qur'an, bagaimana agar kita tetap dapat menjaga bersama. Dan saya kira ini harus kita bangun bahkan sekecil sejak usia dini, supaya kemudian anak-anak kita itu betul-betul menghargai persaudaraan bersama. Kami punya pengalaman berinteraksi dengan para napi teroris yang di Polda Metro itu kan ada 19 orang. Mereka diskusi, saya disuruh oleh teman-teman dari kita kerjasama dengan psikologi UI dan Densus mewakili pusat studi Al-Qur'an itu. Sekarang kita masih komunikasi dengan saudara Ali Imran. Ali Imran itu saudara yang mukhlas, yang dihukum mati dengan Imam Samudra. Kan trio perundang-undang, ada mukhlas, ada kufran, dan Imam Samudra dihukum mati. Ini adanya yang selamat, yang seumur hidup, karena dia kooperatif. Dan sekarang dia kooperatif lagi, dia sekarang mengutuk teman-teman yang Jakarta. Kan apa? Itu yang namanya kalau mau cuci otak orang, cukup waktu 2 jam. Cukup waktu 2 jam itu dia bisa lakukan untuk menyiapkan pengantin-pengantin. Salah satunya apa? Waktu perdagangan tenaga. Maka kalau kemudian orang dengar namanya Girls Wilders, Girls Wilders, orang dengar ini ketua partai yang calon Perdana Menteri Belanda. Dia kemudian membuat film namanya Fitnah, dan dia mengusulkan agar separuh Al-Qur'an itu dibakar. Karena apa? Karena kalau kita pahami ayat-ayat Al-Qur'an literal tanpa kemudian melihat konteks, tanpa lihat munasabah, asalnya. Coba ketika di interogasi itu, saudara, misalnya teman-teman yang teroris itu ya, kenapa ada ngebom? Ditunjukin ayatnya, Pak. Dibaca sama Denis terjemahnya itu. Maka bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kamu temukan. Waktu musyikin haiz wajad kumukum. Surah 9 ayat 5. Dibaca dulu, benar ya? Loh, kira-kira gitu kan? Kenapa? Ini karena gak lihat konteks. Surah 9:1-3 misalnya, ya ayyuhalladzina amanu qatilulladzina yarawnakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah. Hai orang beriman, bunuhlah orang kafir di sekitar kamu, dan dalam kamu merasakan sikap tegas kepada mereka. Coba kalau kita baca gitu saja itu kan terjemah begitu. Iya, ternyata mereka punya ayat, mereka punya dalil gitu. Tapi gak mungkin kan seperti itu aturan spiritnya itu. Pasti ada sesuatu gitu. Maka apa? Salah satunya aturan itu fasor makhluk makhluk antara satu ayat dan ayat yang saling menafsirkan. Lihat ayat yang lain. Kalau lihat ayat yang lain, mereka tahu kan, oh konteksnya ini ternyata. Kian yang lain misalnya kita temukan di surah 60 ayat yang ke-8, la yanhaqullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu. Tuh, kata kunci apa? Tidak memerangi. Kalau mereka baik, kamu harus berbuat baik, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Adil itu apa? Dia baik, kita baik, itu adil namanya. Kalau dia baik, kita jahat, kita nenggol. Itu ya. Jadi sama satu bisa menguatkan, mengukuhkan persaudaraan kita itu dalam konteks kita menggunakan dalil agama, hindari fanatisme buta. Fanatis harus boleh, tapi buta itu masalah. Dan usahakan kalau kita menyampaikan pesan-pesan agama itu ketenangkan seperti yang diajarkan Al-Qur'an dan konteks puasa misalnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan. Jadi sampaikan agama itu yang kemudahan. Bahkan tugas Nabi itu kan dua, yang utama. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Kami utus Rasul dengan benar untuk memberi kabar gembira. Didahulukan kabar gembira baru peringatan. Maka sampaikan ajaran Islam itu yang pertama perang menggembirakan. Baru kemudian sampaikan bahwa kalau memang durhaka, sampaikan juga sanksinya. Maka di ayat yang lain ditemukan Nabi ibadi anti anal ghafur. Katakan kepada hamba-hambaku, aku ini Allah yang maha pengampun lagi maha. Dan seterusnya. Terus saya kira contoh penting kita ya untuk apa namanya, agar sedapat mungkin kita ini untuk menjaga melihara persaudaraan kebersamaan. Dan saya yakin kalau di Indonesia ini, orang Indonesia itu DNA-nya DNA harmoni, DNA persaudaraan, DNA rukun. Kalau nggak tahu apa karya di negara lain, isinya kompromi terus berantem terus. Sekarang umat Islam sedang galau, gimana kalau kasus Qatar ini meledak? Ini sudah diusung tanduk ini. Sekarang diplomasi di kaki ini belum ketemu. Nah kalau sampai meledak itu, masya Allah, efeknya juga luar biasa. Kita ulang lagi perang Irak zaman tahun 80-an. Itu kan siapa yang jadi korban? Siapa yang rugi? Muslim. Siapa yang untung? Muslim. Terutama negara yang jual senjata, mereka akan sangat beruntung. Dan mereka dikompor-kompor. Nah, saya kira itu catatan kita. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi kelonggaran hati untuk terus menjaga persaudaraan kita, kebersamaan kita, sehingga hidup jadi lebih indah seperti tema kita ya, indahnya kebersamaan. Mas, sudah? Terima kasih. Mungkin nanti setelah buka kita bisa sharing. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu ustaz. Terima kasih sekali atas ceramahnya, tausiahnya. Semoga bisa menjadi pegangan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Untuk ajaran selanjutnya adalah break sebentar. Mungkin bagi para jemaah yang ingin menyempurnakan wudhu atau belum berwudhu dipersilakan, karena insya Allah azan maghrib akan berkumandang 3 menit lainnya. Jadi silakan. Mungkin.